Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu ghaslir rijlaini fin na'lain wa la yamsahu 'ala an-na'lain. Sekarang kita masuk pada bab tentang mencuci atau membasuh kedua kaki ketika memakai sandal. Dan ketika memakai sandal tersebut, maka kedua kaki tersebut tidak diusap, ya. Terlepas dari nanti ada khilaf, apakah memakai sandal ini boleh diusap atau tidak. Qala rahimahullah haddatsana Abdullah ibn Yusuf Ay Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Min asbati man rawa Al-Muwatta lil Imam Malik ibn Anas. Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi termasuk orang yang paling thiqah dalam meriwayatkan kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta lil Imam Malik rahimahullah. Qala akhbarana Malik. Wa Malik ma'ruf imam dari Hijrah. An Sa'id Al-Makburi. Qala an Ubaid ibn Jurayj. Wa ibn Jurayj di sini. Di situ ada seorang tabi'in yang dikenal juga dengan Ibn Jurayj. Namanya Abdul Aziz Al-Makki. Namun ini bukan Ibn Jurayj yang tadi tersebut. Memang yang tadi tersebut populer. Seorang faqih dari negeri Makkah. Adapun ini Ubaid ibn Jurayj orang lain lagi. Qala annahu qala li Abdullah ibn Umar Ya Aba Abdurrahman ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Kata Ubaid ibn Jurayj ini, beliau rahimahullah berkata kepada Abdullah ibn Umar, wahai Abu Abdurrahman, aku melihat engkau melakukan empat perkara yang dimana aku tidak melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya. Ini sejauh apa yang Ubaid ibn Jurayj lihat dan ketahui. Artinya, di sini kan dia sekarang mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, wahai Abu Abdurrahman, aku melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak ada. Aku tidak melihat seorang pun dari sahabat melakukannya. Artinya di sini yang ditemui oleh ibn Jurayj ini dari kalangan sahabat, dia belum pernah melihatnya. Ini bukan berarti tidak ada dari kalangan para sahabat, namun sebatas yang dia ketahui. Ya. Sebatas yang dia lihat belum ada. Namun Abdullah ibn Umar melakukannya empat perkara ini. Nah. Qala wa ma hiya ya ibn Jurayj? Apa empat perkara tersebut wahai ibn Jurayj? Qala ra'aituka la tamassu minal arkan illa al-yamanaini aw illa al-yamaniyaini. Sesungguhnya aku melihat engkau tidaklah mengusap rukun-rukun Ka'bah. Rukun di sini artinya apa? Sudut apa? Sudut-sudut Ka'bah ya. Ka'bah berbentuk kubus. Setiap itu ada empat apa itu namanya? Dua, tiga, empat. Hah? Sudut ya, kurang lebih seperti itu. Kata Ibnu Jurayj, aku melihat engkau tidaklah mengusap empat sudut ini kecuali al-yamaniyah ini, kecuali dua rukun Yamani, dua sudut Yamani. Ya, Ka'bah ada empat. Yang dua ini menghadap ke selatan, ya. Kalau misalnya ini berbentuk kotak kubus, misal ya, ini menghadap ke selatan, menghadap negeri Yaman, ini menghadap negeri Syam. Makanya dua sudut ini dinamakan dengan rukun Yamani, ya, karena rukun ini artinya maksudnya ujung ini, sudut ini, ya. Nah, kata Ibnu Jurayj ini kepada Abdullah Ibn Umar, aku melihat engkau tidaklah mengusap kecuali hanya dua ini, dua rukun ini, Hajar Aswad, rukun yang di situ ada Hajar Aswad, dan rukun yang satunya, rukun Yamani yang satunya. Nah, padahal yang ini tidak diusap. Ini di sini ini yang ada Hijr Ismail, setengah lingkaran. Kalau ini misalnya berbentuk kotak ya. Yang di sini ada yang setengah lingkaran Hijr Ismail. Ruko atau Hajar Aswad ada di sini. Yang di sini itu rukun Yamani yang satunya. Nah, ini yang pertama. Kemudian waraaituka talbasun ni'al as-sibtiyai au na'am as-sibtiyah. Aku melihat engkau memakai sendal as-sibtiyah. Sendal as-sibtiyah ini sendal yang tidak ada bulunya. Artinya dahulu sendal atau sepatu kan biasanya terbuat rata-rata dari kulit. Ini yang tidak ada bulunya. Waraaituka tasbughu bisufrah, dan aku melihat engkau menyemir rambutmu dengan asufrah warna kuning. Ini yang ketiga. Waraaituka idza kunta bimakkata ahallan nasu idza ra'awul hilal walam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Dan aku melihat engkau, coba kita lihat bagaimana para tabi'in memperhatikan, mengambil ilmu dari para sahabat, diperhatikan gerak-geriknya, perbuatannya, ya. Nah, coba sampai di Mekah pun diikuti, mengetahui itu adalah Abdullah ibn Umar. Di Mekah bertemu, dilihat, oh Abdullah ibn Umar melakukan ini. Nah, lihat bagaimana semangatnya para salaf dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, kemudian memastikan ilmu tersebut dari mana sumbernya. Maka kata Ibn Jurayj, di Mekah engkau, aku melihat engkau di Mekah dalam kondisi melakukan An-Nas, melakukan ihlal, ketika sudah melihat hilal. Baik, ketika haji, ini haji ya. Haji itu dilaksanakan ada 3 bulan haji, yaitu bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, artinya ketika seorang masuk bulan-bulan haji ini, dia bisa kemudian memulai ihramnya dari bulan-bulan ini. Namun pelaksanaan hajinya sendiri itu dimulai pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah. Kata Ibnu Jiraj ini, manusia itu melakukan ihlal. Ihlal artinya labbaik Allahumma hajjan. Orang kalau berhaji itu dimulai dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Nah, ini ihlal. Manusia melakukan ihlal ketika melihat hilal. Jadi di awal bulan ketika melihat hilal, manusia mulai mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Nah, adapun engkau walam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Adapun engkau tidaklah melakukan ihlal, mengucapkan ihlal ini kecuali di hari tarwiyah, yaitu tanggal 8. Nah, maka dijawab oleh Abdullah ibn Umar, qala Abdullah ammal arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illal yamaniyaini. Coba kita lihat bagaimana di zaman ketika itu sudah mulai ada sedikit perubahan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia, orang ini Ubaid ibn Juwayj ini heran. Manusia melakukan seperti ini, Abdullah ibn Umar melakukan seperti ini. Nah, manusia melakukan ini, Abdullah ibn Umar melakukan yang lain. Nah, maka kemudian jawab oleh Abdullah ibn Umar, adapun rukun Yamani ataupun sudut-sudut Ka'bah, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sudut-sudut Ka'bah kecuali ya dua sudut itu. Rukun Yamani yang satunya Hajar Aswad, yang satunya rukun Yamani yang sisi satunya. Nah, dan memang seperti ini sunnahnya. Ketika kita melakukan tawaf, ya, yang boleh diusap dan yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam itu hanya mengusap dua rukun ini. Nah, adapun Hajar Aswad selain diusap juga disunahkan untuk dicium. Nah, kalau bisa tidak bisa menciumnya, mengusapnya, tidak bisa mengusapnya memberikan isyarat. Adapun rukun-rukun yang tadi ada setengah lingkaran itu, Hijr Ismail yang sekarang dikenal dengan Hijr Ismail, ya, yang dimana sebetulnya Ka'bah aslinya itu berbentuk, bukan berbentuk seperti itu, namun ada setengah lingkarannya aslinya yang dibangun oleh Ibrahim. Namun kaum Quraisy ketika terjadi banjir bandang, banjir yang besar, akhirnya membuat Ka'bah ketika itu rusak. Maka mereka, kan kaum Quraisy ini sangat mengagungkan Ka'bah, sehingga mereka berusaha ketika membangun Ka'bah ini jangan sampai ada uang haram yang terlibat dalam pembiayaan atau pendanaan pembangunan Ka'bah itu. Betul-betul uang yang halal mereka sisihkan untuk kemudian diinfakkan. Yang terjadi dananya kurang. Ya, dananya kurang. Akhirnya yang dibangun yang sekarang kita lihat. Adapun sisi setengah lingkaran itu diberi tanda. Tanda itu untuk menunjukkan bahwa itu sebetulnya juga bagian dari Ka'bah. Nah, ya yang setengah lingkaran itu ya. Sehingga orang kalau tawaf masuk dalam setengah lingkaran, tidak teranggap tawafnya, karena itu Ka'bah. Gak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Artinya tidak teranggap. Namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ya, mengelilingi Ka'bah. Sehingga ketika tawafnya melewati Hijr Ismail, maka tidak teranggap tawafnya. Begitu pula di dalam Hijr Ismail, karena itu Ka'bah, maka ya silahkan menghadap kiblat ke mana saja. Nah, karena sebetulnya Hijr Ismail ini, penamaan ini, sebetulnya penamaannya tidak tepat, namun sudah masyhur atau populer. Nah, ya. Karena setengah lingkaran ini, yang dikenal dengan Hijr Ismail, bagian dari Ka'bah, maka silahkan orang mau melakukan sholat di dalamnya, ke arah mana saja. Baik. Sehingga kata Abdullah ibn Umar, aku tidak pernah melihat Rasulullah mengusapnya kecuali dua rukun Yaman ini. Seperti itu. Di zaman sahabat masih hidup. Nah, manusia sudah mulai. Ya. Qala wa amman ni'alu as-sibtiyatu. Adapun sandal as-sibtiyah. Kan Ibnu Jurayz tadi mengatakan, aku tidak melihat atau aku melihat engkau melakukan empat perkara yang manusia tidak melakukannya. Yang kedua sekarang melihat Abdullah ibn Umar memakai an-ni'al as-sibtiyah. Maka kata Abdullah ibn Umar, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al au yalbasun na'lal lati laisa fiha sya'run wa yatawaddau fiha. Syahidnya di sini. Kata Abdullah ibn Umar, adapun terkait ni'al as-sibtiyah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal yang tidak ada kulit atau tidak ada bulunya di situ. Yaitu sandal ni'al as-sibtiyah. Ini sekarang babnya ini tentang bab mencuci kaki ketika kaki tersebut memakai sandal dan tidak mengusapnya. Nah, di mana kita mengambil syahid dari bab ini sekarang? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal sibtiyah ini wa yatawaddau fiha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu ketika memakai sandal, artinya mencuci atau membasuh. Seperti itu. Dan ini pendapat yang rajih, bayang rajih ketika memakai sandal itu tidak boleh diusap. Ya, karena sandal bukan khuf. Maka kata Abdullah ibnu Umar, fa anna uhibbu an albasaha, maka aku suka untuk memakainya karena Rasulullah memakainya. Nah, wa amma sufratu fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbahu aw raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbuhu biha. Adapun warna kuning, menyemir rambut dengan warna kuning, maka aku melihat Rasulullah menyemir rambut dengan warna tersebut. Fa ana uhibbu an asbugha biha, maka aku ingin, aku suka untuk aku kemudian menyemir rambutku juga. Dalam permasalahan ini kita mengetahui bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda tentang masalah menyemir rambut ini, ghayru hadza syaiba wajtanibu as-sawad, rubahlah atau warnailah uban ini, namun hindari warna hitam. Nah, di dalam hadis yang lain ada ancaman yang keras tentang menyemir rambut dengan warna hitam. Dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wasalam pun menyebutkan, usbuhu fa'in khalifu al-yahud wa nasara, menyemirlah ya, dan selisilah al-yahud wa nasara fa'innahum la yasbuhun, karena mereka tidak menyemir rambutnya. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa menyemir rambut yang di situ ada uban ini sunnah. Nah, disukai. Yang penting hindari warna hitam. Ya. Para ulama diantaranya Syekh bin Baz, Syekh Saleh Al-Utsaimin, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar sebelumnya menyebutkan bahwa menyermir rambut dengan warna hitam ini hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW melarang. Nah, sehingga hati-hati ya. Hati-hati menyermir rambut dengan warna hitam. Nah. Bagaimana rambut yang belum beruban? Nah, apakah boleh disemir juga? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, adapun rambut yang masih belum beruban, dibiarkan ala khilqatihi wa tabiatihi. Gak usah disemir-semir. Seperti itu. Ya. Rambut yang belum beruban, gak usah disemir. Kecuali kalau memang di situ, entah karena suatu hal bentuknya atau warnanya rusak atau yang lainnya, maka yang seperti ini dalam kondisi seperti ini boleh-boleh saja. Misalnya rambutnya habis terbakar, misal, atau apa lagi? Kemudian karena tidak nyaman dipandang maka disemir dengan warna hitam. Maka yang seperti tidak mengapa. Namun rambut normal biasa masing-masing kemudian disemir dengan warna hitam tidak ada ubannya, kata Syekh Saleh Fauzan, jangan. Karena memang hadisnya seperti itu. Ghayyiru hadha shape. Rubahlah uban, artinya uban tadi. Perintah untuk kita menyemir itu dikaitkan dengan keberadaan atau wujud asyaib, adanya uban. Nah, sehingga ketika belum beruban, enggak usah semir-semiran. Ya. Barakallahu fikum. Qala wa ammal ihlal. Adapun tadi masalah ihlal yang keempat. Fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatuhu. Adapun permasalahan ihlal, labbaik Allahumma hajjan. Ya, kemudian setelah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik kal syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata. Al-ihlal itu awal. Ya. Kemudian diikuti dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik kal syarika labbaik innal hamda, ini sampai akhirnya disebut dengan talbiyah. Nah, nah, yang pertama disebut ihlal. Maka kata Abdullah ibn Umar, aku belum pernah melihat Rasulullah. Padahal ibn Umar ini para sahabat yang sangat getol mengikuti gerak-gerik Rasulullah SAW. Kata Abdullah ibn Umar, aku belum pernah melihat Rasulullah melakukan ihlal sampai berangkat tunggangannya menuju Mina di hari ke-8 yaitu Yaumut Tarwiyah. Nah, artinya yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, sunnah beliau dalam permasalahan ini melakukan ihlal itu di hari Tarwiyah. Adapun para manusia di zaman Abdullah ibn Umar ketika itu yang didapati oleh Ubaid ibn Jurayj, manusia melakukan ihlal di awal bulan yang seharusnya sunnahnya di tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, manusia melakukannya di awal bulan. Coba lihat betapa cepatnya. Nah, ya, ilmu itu ditinggalkan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Syahidnya di sini, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ketika memakai sandal itu kaki cukup dibasuh. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nah, yaitu para sahabat annahum masahu ala ni'alihim fil wudu summa sallau. Nah, para sahabat mengusap di atas sendal-sendal mereka ketika berwudu, kemudian mereka sholat. Artinya tidak dibasuh, tidak dicuci. Seperti itu. Namun wallahu alam bis-shawab, sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini tentang hadis permasalahan mengusap ini hadis yang dhaif. didhaifkan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi dan yang lainnya dari para immatul hadis. Seperti itu. Sehingga apa yang disebutkan oleh Hafidh ibnu Hajar dan juga ini yang dirajihkan oleh Imamul Bukhari, bahwa ketika kita memakai sandal dilarang untuk kita mengusap kaki. Ya, sehingga ketika berwudu memakai sandal ya sudah dibasuh, dicuci. Seperti itu. Taib. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal ya Abah Qais. Sebetulnya intinya kalau bukan khauf ya sudah dicuci. Khauf atau yang menduduki kedudukannya, yaitu apa-apa yang menutupi kaki sampai di atas mata kaki. Enggak ada masalah. Yang diperhitungkan ini sekarang pertanyaannya, kalau memakai kaos kaki dan memakai sandal, yang diperhitungkan kaos kakinya. Seperti itu. Karena kaos kaki hukumnya sama dengan al-khuf, selama kaos kakinya menutupi mata kaki. Seperti itu ya. Nah, fadhal ya Aba Abbad. Nah, ini di sini ada pertanyaan. Ustaz, bila uban hanya ada satu atau dua, antum masih mending 10 nih. Ini satu atau dua, bolehkah menyemirnya? Ya sudah, uban satu dua itu semir. Nah, kalaupun mau, ya seperti itu. Tapi, ya kan susah. Ya sudah, tunggu agak banyak sedikit. Nah, barakallahu fikum. Ana fadhal ya Aba Naufal. Apa? Dari Al-Imam Syafi'i. Ya terus. Ada, tapi ada. Dalam sahihnya ada. Namun ya jarang ya, karena mungkin sanatnya atau nah. Seperti itu. Al-Imam Syafi'i. Tentunya tanpa kita meragukan lagi bahwa beliau rahimahullahu ta'ala termasuk imam min a'immati ahli sunnah. Nah. Beliau seorang yang faqih wa usuli, dalam ilmu usul sangat kuat sampai menulis kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah ini kitab usul. Dalam kitab fikih al-um kan seperti itu, ya. Namun masing-masing para imam memiliki kelebihan dan kekurangan. Al-Imam Ahmad dalam permasalahan hadis memang lebih banyak menggeluti. Seperti itu. Sehingga bukan suatu aib. Ya, bukan suatu aib. Nah, mengapa jarang? Tapi ada. Mengapa jarang? Ya sudah, enggak ada masalah juga. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana keadaan seorang apabila dia diberi obat berupa alkohol pada tempat lukanya? Lalu dia sholat dalam keadaan sisa alkoholnya masih menempel pada kulitnya. Kalau memang luka tersebut harus dengan alkohol, ya insya Allah mimba bidolurah. Tapi kalau bisa digantikan dengan yang lainnya, maka jangan pakai alkohol. Tapi kalau memang saran dokter atau yang lainnya emang alkohol yang paling paling bagus untuk mengobati lukanya, silakan pakai. Kemudian sebisa mungkin dibersihkan. Kalaupun masih ada sisa alkoholnya, selama dia sudah berusaha membersihkannya, masih menempel, maka sholatnya sah insyaallah. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya sah insyaallah. Seperti itu, nah. Dalam sholat, saat kita hendak sujud, mana yang lebih dahulu, tangan yang menyentuh lantai atau dengkul kaki? Para ulama ada tiga pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan lutut dahulu. Pendapat kedua yang mengatakan tangan dahulu. Karena hadisnya sama, namun dalam riwayat yang lain disebutkan tangan dahulu, dalam riwayat yang lain disebutkan lutut dahulu. Pendapat ketiga yang mengatakan bahwa hadis ini muttarib, artinya hadis ini berarti dhaif. Wallahu alam bisawab, dan ini pendapat yang rajih. Nah, yang anda yakini pendapat ketiga ini yang rajih. Sehingga tidak ada mana yang afdal, mana yang tidak afdal, mana yang lebih mudah dia lakukan. Nah, seperti itu. Dan ini yang di pendapat dan ini juga pendapat Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Hadisnya muttarib. Seperti itu. Sehingga mau dengkul lutut dahulu atau tangan dahulu insyaallah enggak ada masalah. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum bagi makmum baca surat selain Al-Fatihah ketika imam membaca surat selain Al-Fatihah untuk sholat jahr? La taf'alu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la taf'alu illa antakunu bifatihatil kitab. Au kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Suatu ketika dalam sholat subuh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami, kemudian mendengar para sahabatnya mengikuti bacaannya. Seperti itu. Maka kata Rasulullah alaihi wasallam, jangan kalian melakukannya kecuali Al-Fatihah. Nah, ya. Adapun selain Al-Fatihah, maka makmum tidak disyariatkan untuk ikut membaca. Idza quri'al Qur'anu fa'ansitu lahu. Al-insat yaitu diam dan mendengarkan. Apabila dibacakan Al-Quran, maka kita yang lakukan apa? Al-insat, ya. Ayat ini turun dalam bacaan Al-Quran, yaitu bacaan Al-Quran ketika sholat. Walaupun para ulama kemudian memasukkan hukum di luar sholat, ketika membaca Al-Quran juga kita disyariatkan untuk diam dan mendengarkan, namun ayat ini turun dalam permasalahan ketika imam membaca bacaan dalam sholat, kita disuruh untuk insaf, mendengarkan, perhatikan. Berarti bukan mengikuti dan ikut membaca. Makanya dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, la taf'alu, jangan kalian melakukannya kecuali Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah silakan kalian membaca, karena memang Al-Fatihah wajib untuk dibaca. Nah, bolehkah bagi makmum tidak membaca Al-Fatihah pada salat jahr, akan tapi hanya menyimak? Kalau harus dibaca, kapan dibacanya? Ini khilaf di antara ulama, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah. Namun yang rajih wallahu alam bisawab, tetap membaca Al-Fatihah. Ya. La salata liman lam yakra bi ummil kitab. Tidak ada salat. Nah, bagi barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah. Dan hadis yang tadi, Rasulullah melarang untuk makmum membaca Al-Quran. Diperkecualikan apa? Al-Fatihah. Menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini harus untuk dibaca. Nah, kalau sudah harus dibaca, kapan dibacanya? Terserah. Tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan kapan waktu membaca Al-Fatihah. Nah, Namun cari waktu yang kira-kira tidak terlalu mengganggu bacaannya dia. Serah, mau ketika imam baca Al-Fatihah atau ketika imam baca surat pendek, terkadang sebagian imam beri kesempatan dengan saktah. Ya, setelah membaca Al-Fatihah agak berhenti sebentar, ketika itu pun juga mau membaca silahkan. Nah, barakallahu fikum. Apakah air kencing bayi laki-laki najis? Najis, namun najisnya ini khafif. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi assalatu wassalam mengatakan yurashu baul gulam wa yusalu baulul jariyah. Kencingnya gulam, yaitu anak bayi laki-laki, yurash, dipercikkan saja. Nah, ya, kalau kencingnya bayi perempuan itu dicuci. Enggak cukup dengan sekedar rush atau dipercikkan, namun harus dicuci. Seperti itu. Menunjukkan bahwa najisnya kencing bayi laki-laki itu ringan najis, makanya kan suruh tetap di apa? Dipercikkan tetap. Namun khafif, ringan najisnya itu. Namun semuanya ini jangan lupa berlaku bagi bayi yang dia menyusui dengan susuan, tentunya bukan atau susuan susu manusia, yaitu ibu, entah ibunya atau wanita yang lainnya. Nah, atau dalam kondisi dia walaupun sudah makanan-makanan yang lainnya, namun makanan pokoknya masih susu atau ASI, seperti itu ya. Apabila dia sudah tidak meminum ASI, maka dicuci. Walaupun masih berumur sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, ya. Namun karena dia mungkin misalnya minumnya susu botol, ya maka dicuci. Tidak berlaku hadis tersebut. Karena dalam riwayat yang disebutkan seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Apakah batu Hajar Aswad berasal dari surga? Nah, hakad datang sebuah hadis. Ya, Hajar Aswad itu turun dari surga dengan berwarna putih, kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Nah, ya, nah, apakah wudunya diulang ketika pada saat kita wudu di tengah-tengah kita buang angin, ya? Seperti itu. Ya. Nah. Ustaz, berdosakah jika sebagai anak tidak bisa berbuat banyak agar orang tua mengikuti sunnah? Nah, artinya mengikuti salafi, sementara abiana sudah sakit keras. Dosa kalau bermudah-mudahan membiarkan kemungkaran, kekeliruannya dibiarkan, dosa. Nah, tapi sudah berusaha keras, mengajak, mendakwai, didoakan, masih tetap artinya orang tuanya kondisinya seperti itu. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pingin sekali Abu Thalib masuk dalam Islam. Nah. Ya, kalau sudah berusaha ya sudah memang innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi may yasha. Hidayah taufik itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Nuh. Ya kan? Anaknya. Innahu laisa min ahlik. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh. Itu sungguhnya bukan keluarga, artinya dari sisi dari sisi din ukhuwah. Nah, innahu amalun ghairu salih. Ini Nabi, anaknya Nabi Nuh. Seperti itu. Istrinya juga. Sebagaimana juga Nabi Lut. Ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu saja. Nah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seorang itu tidak mengambil atau membawa dosa orang lain. Baik, apabila kita lupa membaca Al-Fatihah dan ingat di pertengahan salat, apa yang kita lakukan? Kita ini sebagai makmum atau salat sendiri atau sebagai imam? Nah, karena Al-Fatihah ini rukun min arkanis salat. Rukun min arkanis salat. Rukun. Artinya rukun itu entah ditinggalkan sengaja atau tidak, maka sholatnya tidak sah sampai seorang membaca Al-Fatihah. Namun yang demikian ini berlaku bagi imam dan al-munfarid, orang yang sholat sendirian. Adapun bagi al-makmum, membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Dia bukan rukun. Dan ini pendapat Syekh bin Baz wa Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an. Dalilnya apa? Hadis Abu Bakrah, ya, masuk sholat mendapati rukuk, kemudian ikut merukuk sambil berjalan, seperti itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, zadakallah hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah semangatmu dan jangan engkau ulangi. Kalau seandainya Al-Fatihah itu merupakan rukun, niscaya Rasulullah alaihi salatu wassalam akan memerintahkan orang ini untuk menambah rokaat yang dia tidak dapat membaca Al-Fatihah. Nah, ternyata Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk menambah. Menunjukkan bahwa Al-Fatihah bagi makmum itu wajib. Bedanya apa sih? Kalau wajib, berarti ketika dia tidak sengaja meninggalkannya, ya, maka sholatnya sah, rokaatnya sah. Wajib itu kalau sengaja, itu gak sah. Namun ketika dia tidak sengaja, entah karena lupa dan yang lainnya, maka sholatnya sah. Maka sekarang ini kita lupa membaca Al-Fatihah, ini bagi siapa? Bagi imam, atau bagi makmum, atau bagi sholat yang sendirian. Kalau bagi imam ataupun sholat yang sendirian, di sini sebutkan ingat di pertengahan sholat. Ya sudah, rokaat yang dia tidak membaca Al-Fatihah, ya dianggap tidak ada. Seperti sehingga dia menambah rokaat yang tadi dia tinggalkan Al-Fatihah pada rokaat tersebut. Ini kalau imam dan al-munfarid, orang yang sholatnya sendiri. Ada pun makmum, sudah. Enggak perlu apa-apa. Nah, wala sujud sahwi, enggak perlu. Seperti itu. Baik, sudah. Udah terlalu banyak ini. Tumben malam ini kok banyak pertanyaan. Baik. Saat istri salat tidak bisa menunaikan kewajibannya. Kemudian sang suami, saat istri sakit, saat istri sakit tidak bisa menunaikan kewajibannya. Kemudian sang suami muncul hasrat. Tapi melihat kondisi istri yang sakit juga kasihan. Bagaimana solusi atau nasihatnya? Wah, ini panjang ini. Ini mancing-mancing ini. Kayaknya sudah tahu ini aslinya tapi mau. Dan mohon solusinya. Apa ini? Oh, dan mohon solusinya jangan tentang poligami ya Ustaz. Karena kondisinya masih rumit, afwan. Oh. Kenapa kok jangan poligami? Nah. Ya kalau masih belum mampu berpoligami atau khawatir berpoligami nanti tidak adil, ya ini yang tanya ini baru nikah apa sudah lama ini? Masa gak bisa sih cara lain kan gitu. Banyak kan, banyak cara. Ya. Seperti itu. Nah. Ini soalnya ada santri nih. Nah. Apa bedaan ujian dan azab? Ya beda. Ujian di situ Allah mengampuni dosa-dosa, menaikkan derajat. Kalau azab sebagai azab memang. Seperti itu. Enggak ada satu kejadian, satu musibah bagi fulan ini ujian dan bagi yang lainnya azab. Bisa. Gempa bumi atau yang lainnya sama-sama kena gempa bumi tersebut, namun bagi yang ini ujian, bagi yang ini azab. Gua ini orang kafir misalnya. Ya, atau fajir atau munafik. Ada punya ini orang yang beriman. Ya. Dia ya ada ujian sudah. Agar Allah menaikkan derajatnya, atau beriman namun memiliki dosa, agar dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kan seperti itu, ya. Kurang lebih ujian dan azab perbedaannya seperti itu. Sejauh mana mengusap kaki saat wudu pakai sepatu atau kaos kaki? Apakah telapak kaki juga ikut diusap? Tidak. Yang diusap adalah punggungnya kaki, atas, bagian atas. Cukup kaki mana kaki? Ya sudah, itu saja yang diusap. Seperti itu. Nah. Laukana dinu birra'i. Kan kata Ali bin Abi Thalib kan seperti itu. Bagaimana? Kalau seandainya agama itu dengan akal, maka niscaya yang diusap itu bagian bawah kaki. Nah, namun Rasulullah SAW mengusap dengan atas. Syahidnya di sini apa? Yang diusap adalah punggung kakinya, bagian atasnya. Seperti itu. Baik, seorang masbuk pada kondisi imam sedang rukuk, ketika dia bergerak hendak rukuk, dalam waktu bersamaan imam bangun dari rukuknya. Pertanyaan, apakah dia termasuk rukuk bersama imam? Apakah dia harus menambah jumlah satu rakaat? Baik. Pertama yang perlu kita ketahui, orang yang teranggap mendapatkan rakaat ketika imam dalam keadaan rukuk, yaitu orang yang bukan menyengaja. Ada orang menyengaja, terkhusus ketika tarawih, bacanya panjang, duduk di belakang lama santai, sudah mau terakhir baru masuk, akhirnya nggak sempat baca al-fatihah, namun dapat ruku. Ya seperti dikhawatirkan dia tidak mendapat rakaatnya. Dong, al-fatihah itu wajib, seperti itu. Sehingga ketika dia meninggal al-fatihah karena menyengaja, ya ini bisa membuat rakaatnya tidak sah. Baik. Yang berikutnya, dia memang enggak sengaja, artinya memang telat datangnya, tidak menyengaja. Maka kapan dia teranggap mendapatkan rukuknya imam? Dia teranggap mendapatkan rukuknya imam ketika dia mendapati imam dalam keadaan tumakninah dalam rukuknya. Artinya imam masih dalam kondisi rukuknya seperti ini, belum mengangkat badannya. Nah, ketika dia mendapatkan imam masih tumakninah dalam rukuknya, maka orang yang seperti ini mendapatkan rukuk bersama imam. Yang artinya dengan itu dia mendapatkan rakaat tersebut. Nah, taib. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.